masnun, perkara-perkara yang disunnahkan dalam sholat ada yang kurang. Nah, ini tiga bagian dari bagian yang pertama dari sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi, sebab sujud sahwi ada tiga. Yang pertama adalah pengurangan. Pengurangan ini terbagi menjadi tiga. Pengurangan dari sisi rukun, wajib, dan sunnah. Kemudian dari sisi rukun ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, pengurangan dari sisi rukun terbagi menjadi dua pula. Rukun terbagi menjadi dua. Rukun yang sifatnya haram dan hanya satu, yaitu takbiratul ihram. Kita kurang dalam takbiratul ihram. Lupa, tidak memulai dalam sholatnya untuk takbiratul ihram. Masuk sholat langsung membaca doa istiftah misalkan. Lupa dia. Saking buru-burunya langsung istiftah, Al-Fatihah, dan seterusnya. Ketika dia ingat, maka la tan'aqid salatuhu, tidak dianggap salatnya. Wa salatuhu batilah, dan salat tersebut batal. Dia harus mengulangi dari awal lagi, mulai dari takbiratul ihram. Ini yang pertama. Yang pertama, ketika dia mengurangi rukun tanpa sengaja. Kemudian yang kedua adalah rukun-rukun selain takbiratul ihram. Rukun-rukun selain takbiratul ihram seperti Fatihah, membaca surat Al-Fatihah lupa, atau rukuknya atau sujudnya dia lupa. Rukun-rukun selain rukun takbiratul ihram. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pun terbagi menjadi tiga bagian, menjadi tiga keadaan. Ketika dia lupa salah satu dari rukun-rukun selain takbiratul ihram, ada tiga keadaan. Apabila dia lupa dari rukun-rukun ini, kemudian ingat sebelum sampai pada rukun yang dia tinggalkan di rakaat yang kedua, sebelum, maka wajib bagi dia untuk kembali pada rukun yang dia tinggalkan, kemudian sujud sahwi. Contoh, dia lupa untuk sujud yang kedua. Sujud pertama, kemudian dia langsung berdiri. Ketika berdiri, dia ingat. Ketika dia berdiri, dia ingat sujudnya baru sekali. Maka dia kembali untuk duduk dan sujud yang kedua. Karena belum sampai pada rukun yang dia tinggalkan pada rakaat yang pertama. Dia lupa sujud yang kedua ini. Ingat ketika rukuk pada rakaat yang kedua. Ingatnya ketika dalam keadaan rukuk pada rakaat yang kedua. Maka dia harus balik. Duduk lagi. Duduk istirahah namanya. atau duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud dan meneruskan sholatnya untuk melanjutkan pada rakaat yang kedua. Ini keadaan yang pertama. Ini keadaan yang pertama. Di akhirnya ditambahi dengan sujud sahwi karena dia meninggalkan atau melupakan rukun. Adapun keadaan yang kedua, dia lupa rukun. Kita contohkan sujud yang kedua tadi. Dia lupa. Dan teringat setelah sampai pada sujud di rakaat yang kedua. Pada sujud yang kedua di rakaat yang kedua. Dia teringat. Di rakaat yang kedua, di sujud yang kedua. Pada rakaat yang pertama, apa yang dia lupakan? Sujud yang kedua. Dan dia teringat pada rakaat yang kedua di saat sujud yang kedua juga. Maka kata para ulama, dan dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka dia menjadikan rakaat ini, rakaat yang kedua ini, sujud yang kedua ini, menjadikan rukun tersebut menjadi rukun yang pertama. Bukan berarti dia balik di rakaat yang ke rakaat yang pertama, tapi dia membiarkan rakaat yang pertama. Pada akhir sholat, misalkan sholatnya yang rubaiyah, 4 rakaat. 4 rakaat ya. Sholat isya misalkan. Dia lupa di rakaat yang pertama. Lupa sujud yang kedua. Teringat pada rakaat yang kedua. Ketika sujud yang kedua. Maka menjadikan rukun yang di rakaat kedua ini sebagai pengganti rakaat yang pertama. Maka ketika dia yang seharusnya di sini, maka menambahkan rakaat satu lagi. Karena rakaat ini sebagai pengganti rakaat yang ini. Bisa dipahami ya? Ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dia tidak kembali pada rakaat yang terlupakan di saat dia teringat pada rukun yang dia lupakan atau yang dia terlupakan. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, pada keadaan yang kedua ya, pada keadaan yang kedua, pendapat yang kedua adalah selama dia belum masuk pada bacaan di rakaat yang kedua. Ana ulangi. Ana rubah konteksnya. Ketika dia masuk pada bacaan di rakaat yang kedua, dia berdiri di rakaat yang kedua ini, berdiri, dia membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim. Dia teringat tadi rakaat yang pertama di sujud yang kedua ana lupa ndak sujud. Nah, pada posisi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mazhab Ibnu Qudamah rahimahullah, dia menjadikan rakaat yang kedua ini sebagai rakaat yang pertama. Sebagai rakaat yang pertama. Karena rakaat pertama dia lupa sujudnya. Maka rakaat yang kedua, sujud yang kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama. Dimulai dari mana? Dimulai dari ketika dia membaca surat. Adapun sebelum membaca surat, dia kembali lagi di rakaat yang pertama. Kembali, duduk. Ini pendapat yang kedua pada keadaan yang kedua. Pada keadaan yang kedua. Dua pendapat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat kuat. Satu, dirojahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun yang kedua, dirojahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qudamah rahimahullah. Ini baru dua keadaan. Dia lupa rukun. Ketika teringat sebelum masuk pada rukun yang dia tinggalkan, maka dia wajib untuk kembali. Adapun keadaan yang kedua, ketika dia teringat pada rukun yang dia tinggalkan, teringat pada rukun yang dia tinggalkan, maka dia menjadikan rukun tersebut sebagai rukun yang dia tinggalkan. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, dia lupa pada sebuah rukun dalam sholatnya dan teringat dia meninggalkan rukun tersebut. Dan teringat dia telah melupakan sebuah rukun di akhir sholatnya atau setelah salam. Setelah salam. Masih dicontohkan pada sujud. Sujud yang kedua, dia terlupakan. Teringat setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia ingat. Ana tadi lupa sujud yang kedua. Sedangkan sujud hukumnya adalah rukun salat. Keadaan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua keadaan pula. Ketika dia teringat setelah salam, dua keadaan pula. Apabila rukun yang terlupakan ini pada rakaat yang terakhir, pada rakaat yang terakhir lupa sujud, ya, di rakaat yang keempat, sujud yang kedua di rakaat yang keempat, maka setelah dia salam, dia datangkan sujud ini, takbir, Allahu Akbar, sujud. Wabima ba'daha, dan mendatangkan apa-apa yang setelah sujud ini. Dia sujud yang kedua, habis sujud yang kedua, dia apa? Di rakaat yang terakhir, apa? Tasyahud. Ya, rakaat terakhir tasyahud. Dia mendatangkan sujud, duduk tasyahud, bacaan tasyahud, salawat, isti'adzah min arba', kemudian salam. Ini ketika rukun yang dia tinggalkan itu di akhir salat atau di rakaat yang terakhir. Keadaan yang kedua, apabila rukun yang terlupakan bukan di rakaat yang terakhir. Apabila rukun yang terlupakan ini bukan pada rakaat yang terakhir, maka dia harus mendatangkan satu rakaat secara sempurna. Setelah salam, dia ingat dia belum sujud yang kedua. Di rakaat yang ketiga misalkan. Di rakaat yang ketiga, atau di rakaat yang kedua, atau di rakaat yang pertama. Maka dia berdiri. Berdiri mendatangkan satu rakaat secara sempurna. Kemudian di akhir tetap menambahkan sujud sahwi. Tetap menambahkan sujud sahwi. Ini bagian yang pertama dari pengurangan. Ya. Bagian yang pertama dari pengurangan. Ada tiga. Telah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, ada dua keadaan lagi. Kemudian yang kedua. Yang kedua dari pengurangan adalah dia mengurangi tanpa sengaja pada perkara-perkara yang wajib. Wajibatish shalah. Kewajiban-kewajiban salat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita bisa mengetahui bahwasannya salat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Pada salat-salat yang kita lakukan, bukan semuanya wajib, bukan semuanya rukun, bukan semuanya sunnah apalagi. Tapi ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu salat yang setiap hari kita lakukan. Nah, perkara yang wajib, ketika terkurangi, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Apabila dia meninggalkan kewajiban sholat atau wajib-wajib sholat tanpa sengaja, lupa dia meninggalkan perkara yang wajib dalam sholat, hatta faraqa mahalluhu ila ruknil ladhi yalih, sampai dia itu masuk pada rukun yang setelahnya. Masuk pada rukun yang setelahnya. Seperti dalam hadis yang kita baca terakhir adalah hadis Abdullah ibn Buhainah. An-Nabi alaihi salatu wassalam lupa untuk duduk tasyahud awal yang hukumnya adalah wajib salat. Hatta faraqa ila mahallih, dia lupa, beliau An-Nabi alaihi salatu wassalam lupa untuk sujud untuk tasyahud awal sampai masuk pada rukun setelahnya, yaitu al-qiyam. Masuk beliau. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila keadaannya seperti ini, fala yarji', maka tidak kembali pada wajib yang telah dia tinggalkan. Tidak kembali. Akan tetapi, wa yalzimuhu as-sujud, maka diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Wajib bagi dia untuk sujud sahwi di akhir salat. Ini keadaan yang pertama. Adapun keadaan yang kedua, ketika dia meninggalkan wajib salat, lupa meninggalkan wajib salat, walam yastatim, dan beliau orang tersebut belum sempurna untuk masuk pada rukun yang setelahnya, maka wajib bagi dia untuk kembali. Wajib bagi dia untuk kembali pada wajib yang dia tinggalkan. Misalkan contoh tasyahud awal, salah satu dari wajibatish shalah. Orang tersebut dari sujud di rakaat yang kedua langsung berdiri, tidak tasyahud awal. Sebelum sempurna berdirinya, dia teringat ini rakaat yang kedua dan diharuskan tasyahud, maka dia kembali duduk untuk melaksanakan tasyahud. Tapi kalau tidak, pada keadaan yang pertama tadi, dia lupa sampai dia sempurna berdirinya, maka tidak boleh duduk atau kembali. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan yang pertama tadi diwajibkan untuk sujud sahwi karena dia meninggalkan wajibatis shalah. Adapun yang kedua, keadaan yang kedua, dia kembali pada kewajiban yang dia tinggalkan tanpa sengaja, maka di akhir sholat tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Wajib tidak. Tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Ketika dia kembali untuk tasyahud. Apabila contohnya adalah tasyahud. Lupa. Dia tidak membaca doa sujud. Hukumnya adalah wajib, bukan rukun. Doa sujud adalah wajib, bukan rukun. Dia lupa. Sebelum dia duduk, baru setengah. Misalkan, duduk di antara dua sujud. Dia ingat, ana belum membaca. Balik lagi. Membaca doa sujud, kemudian baru duduk. Di akhir sholat, tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Adapun dia lupa, tidak membaca doa sujud, dia bangun ketika duduk baru teringat, teruskan sholatnya. Dan di akhir sholat dia mengganti dengan sujud sahwi. Dan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari pengurangan. Pengurangan dari sisi wajib. Pengurangan dari sisi wajib. Kemudian yang ketiga, pengurangan dari sisi perkara-perkara yang sunnah atau amalan-amalan yang sunnah. Maka ini fala yalzimuhu sujudus sahwi. Tidak diwajibkan bagi dia untuk sujudus sahwi. Ketika dia lupa. Lupa untuk tidak melakukan perkara yang sunnah. Misalkan seperti perkara yang sunnah itu seperti mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kapan itu? Mengangkat kedua tangan ketika misalkan memasuki rakaat yang ketiga. Setelah tasyahud pertama, dia masuk ke rakaat yang ketiga, mengangkat tangan. Ini hukumnya sunnah. Dia lupa. Tidak melakukan mengangkat tangan ini. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Apakah sunnah untuk sujud sahwi? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apakah sunnah? Ada yang bisa jawab? Apakah disunnahkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkan perkara yang sunnah? Ada yang masih ingat? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dinisbatkan kepada jumhurul ulama. Jumhurul ulama mengatakan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Dikarenakan tidak dinukilkan dari Nabi shalawatullahi wasalamu alaihi bahwasannya beliau sujud sahwi dikarenakan meninggalkan perkara yang sunnah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i, riwayat al-Imam Ahmad, dan juga dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk tetap sujud sahwi ketika meninggalkan perkara yang sunnah. Dan sujud sahwi ini hukumnya adalah mustahabbah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara atau tiga bagian pada sebab yang pertama dari sujud sahwi. Sebab yang pertama adalah pengurangan. Ya. Nah, tiga bagiannya telah kita sebutkan. Rukun, wajib, dan sunnah. Ada penjelasannya tadi kita telah sebutkan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah ziyadah, penambahan dalam salat. Adalah ziyadah, penambahan dalam salat. Penambahan dalam salat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua bagian. Penambahan dalam salat terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, ziyadah, penambahan dari sisi ucapan. Dia menambahkan ucapan dalam sholat. Adapun yang kedua, pembagian yang kedua, bagian yang kedua adalah amal, amalan, perbuatan, penambahan amalan. Dua bagian. Penambahan qaul, ucapan, atau yang kedua adalah penambahan dari sisi amalan, perbuatan. Ucapan yang pertama ini, ucapan terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah qaulun min jinsiha, ucapan dari jenis salat. Dari jenis salat. Misalkan takbir, tasbih, tahmid, tasbih, subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau rabbighfirli, rabbighfirli, ini jenis ucapan dalam salat. Sebagian dari ucapan salat. Qaulun min jisiha, ucapan dari jenis salat. Apabila dia menambahkan, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia menambahkan bacaan, menambahkan bacaan dalam salat yang bacaan tersebut termasuk dari salat tanpa sengaja, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Misalkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ruku' dia membaca Al-Fatihah. Dalam ruku' dia membaca Al-Fatihah tanpa sengaja. Dia mungkin lagi ngelamun. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ruku'. Dia membaca Al-Fatihah tanpa sengaja. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Tidak diwajibkan bagi dia untuk sujudus sahwi. Ini tanpa sengaja. Apabila sengaja dalam rukuknya, dalam sujudnya dia membaca surat, padahal Rasul alaihi salatu wassalam melarang, An-Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk membaca surat ayat Al-Quran ketika sujud, ketika rukuk. Maka hukumnya adalah dosa, asim. Dia dosa. Adapun hukum sholatnya, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Akan tetapi dia berdosa. Tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Adapun yang kedua, yang ucapan yang bukan termasuk dari jenis ucapan dalam sholat. Yang kedua, ucapan yang bukan jenis ucapan sholat. Seperti misalkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan keumuman kita. Misalkan dalam sholat kita ngomong apa ya? Yang bukan jenis sholat. Seperti yang terjadi pada salah satu sahabat, yaitu Muawiyah ibn al-Hakam. Seingat ana, beliau radhiyallahu anhu pernah menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam sholat ketika bersin. Orang yang mendengar alhamdulillah disunnahkan untuk membaca apa? Yarhamukallah. Dalam sholat beliau radhiyallahu anhu mengatakan yarhamukallah. Dan ucapan yarhamukallah ini bukan termasuk dari jinsis sholat, bukan termasuk dari ucapan jenis sholat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak batal sholatnya. Yang keadaan seperti ini tanpa sengaja, tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Atau ucapan yang lain. Dalam sholat dia ngeliat anak kecil. Anak kecil ya. Dia ngomong diem dalam sholat misalkan. Diem. Ini ucapan yang bukan termasuk dari sholat. Dia gak sengaja. Saking khusyuknya. Atau ngelamun dia sholat. Tiba-tiba ada anak main. Gak sadar dia. Ngomong diem misalkan. Maka sholatnya tidak batal. Dan tidak sujud juga. Ini kalau lupa atau karena dia bodoh. Adapun apabila muta'ammidan dia sengaja melakukan itu, yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah secara sengaja dia tahu hukumnya, atau mengatakan yang lain dalam keadaan dia tahu hukumnya, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal apabila dia secara sengaja. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna hadhihi salah la yasluh alaihi syai'un min kalamin nas au kama qal innama huwa tasbihun wa takbirun. Sesungguhnya ini adalah salat, la yasluh alaihi, tidak diperbolehkan di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Innama huwa tasbihun wa takbirun. Akan tetapi salat itu isinya, dalamnya tasbih dan takbir. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dua keadaan atau dua jenis ucapan. Adapun yang kedua yaitu perbuatan. Perbuatan dari penambahan. Dia menambahkan dalam sholatnya dengan jenis perbuatan. Ada dua keadaan pula atau dua jenis, ada dua jenis juga. Jenis yang pertama yaitu jenis perbuatan sholat. Jenis dia menambahkan dari jenis sholat. Misalkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia menambahi dalam sholatnya rukuk atau sujud atau berdiri rakaat. Ini ada dua keadaan. Apabila dari jenis sholatnya adalah empat rukun, yaitu empat rukun ini yaitu berdiri, berdirinya, dia tambahkan. Atau sujud, atau rukuk, atau duduk. Empat rukun. Dia menambahkan dalam salat. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Maka wajib bagi dia untuk kembali kepada rukun yang tertinggal ini dan kemudian sujud sahwi pada akhir sholat. Kemudian sujud sahwi pada akhir sholat. Ini empat rukun. Berdiri, sujud, rukuk, dan duduk. Duduk ini di mana ma'asyiral muslimin? Ketika dia duduk istirahah. Namanya duduk istirahah itu sebentar. Dia duduk lama seperti dia baca tasyahud. Lama seperti membaca tasyahud. Maka dia menambahi dalam sholatnya duduk. Menambahkan dalam sholatnya duduk. Maka dia harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Maka dia harus sujud sahwi di akhir sholat. Adapun keadaan yang kedua, selain empat rukun ini, maka tidak wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Seperti dia mungkin membaca Al-Fatihah dua kali dalam sholat. Sudah selesai waladhalin amin, dia lupa. Tidak sengaja baca Al-Fatihah lagi. Maka tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Adapun jenis yang kedua, selain jenis sholat, dia menambahkan dalam sholatnya selain jenis sholat, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Dan hukumnya, hukumnya pernah kita sebutkan pada hadis Abu Umamah Al-Bahili, seingat ana. Dan telah kita sebutkan pembagian lima pembagian. Gerakan yang wajib, gerakan yang sunnah, gerakan yang haram, gerakan yang mubah, dan gerakan yang makruh. Ini telah kita sebutkan hukum-hukumnya. Ada yang sunnah, seperti gerakan dia memasuki shaf, merapatkan shaf, mendekat ke sutrah, atau gerakan mengangkat bayi sebagaimana yang Rasul alaihi salatu wassalam pernah lakukan, mengangkat bayi. Ini penambahan-penambahan gerakan di luar gerakan salat yang bukan jenis salat. Maka ini ma'asyiral muslimin tidak diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Adapun hukumnya telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sampai di sini hafizakumullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebab yang ketiga adalah syak, ragu dalam salat. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha.